apa hukum sholat taraweh di tengah malam? Kalau kita bicara hukumnya, para ulama kontemporer atau sebagian ulama kontemporer berpendapat hukumnya mubah menunda pelaksanaan sholat taraweh sampai waktu tengah malam. Namun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama zaman sekarang seperti Syekh Ubaid dan yang lainnya, lebih afdol untuk melaksanakan sholat taraweh bersama kaum muslimin dalam hal waktunya selepas pelaksanaan sholat isya. Ini yang beliau katakan lebih afdol, karena inilah kebiasaan para ulama salaf terdahulu ya. Meskipun boleh-boleh saja ketika 10 malam terakhir menunda pelaksanaan sholat taraweh sampai sepertiga malam misalnya, Allah sebut diperbolehkan.